محمد وآله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiah, taufiqul hidayah, nikmat panjang umur, nikmat kita dijadikan umat-Nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tentunya dengan nikmat-nikmat tersebutlah pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali hadir dalam pengajian kita. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, dikatakan oleh Ustaz Yudi bahwa malam ini kita bahas tentang masalah korban. Itu di dalam buku dikatakan halaman 1. Berikut ini adalah rangkuman yang sangat singkat, ya. Ini singkat banget ya. Kalau mau dipanjangin, masya Allah. Jadi nanti, karena ini sangat singkat, ya, kalau ada yang mau tanya, tanya silakan. Mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan korban yang bersumber dari Al-Quran, hadis dan kitab-kitab yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, bukan dalam mazhab Imam lain. Tapi nanti sedikit Al-Fakir singgung tentang hukum korban menurut sebagian mazhab. Yang pertama, makna korban. Korban itu dalam bahasa Arabnya al-udhiyah, yang artinya apa-apa yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dari hewan kurban. Yaitu hewan kurban nanti akan dijelasin sebagai apa pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kurban itu kalau dalam bahasa Arabnya pakai qaf, kurbah. Kurbah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambilnya itu yang terakhir ujungnya. Kurban apaan kurban? Itu adalah bahasa Arabnya udhiyah. Udhiyah apa-apa yang disembelih di hari raya dan hari-hari tasyrik. Hari raya tanggal 10 Zulhijjah di negara kita nih. Bukan di negara orang lain. Kita kan beda matlaknya, tempat terbit matahari dan bulannya, waktunya beda sama di Saudi Arabia. Jadi terkadang waktunya juga beda. Penetapan bulannya itu beda dengan Saudi Arabia. Jadi tanggal 10 kita itu nanti jatuhnya hari Minggu. Kalau dia hari Sabtu. Begitu juga masalah puasa, begitu juga. Puasa Arafah kapan kita? Puasa Arafah hari Sabtu. Loh, dia udah lebaran. Arafahnya dia kapan? Arafahnya dia hari Jumat. Kita tetap puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah di negara kita. Ya, di negara kita. Bukan sama-sama di sama masalah apa? Masalah puasa ya, lebaran Idul Fitri. Ya, itu sama dengan haji. Terkadang kita beda dengan mereka, ya. Itu diambil ya, makna kurban dalam atau di bahasa Arab kan itu adalah apa? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari situ mungkin kurban jadinya. Kemudian hukum kurban. Adapun hukum melaksanakan kurban sunnah muakkadah. Apa makna sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat dianjurkan bagi siapa? Bagi yang mampu. Bagi yang mampu, kalau enggak mampu minjam duit, ngejual handphone kita. Dari segi wajib atau tidaknya tidak, tapi kalau orang pengen, dia pengen banget beramal, ya, dia nggak punya, oh udah, ane mau korbanin handphone ane, ya, dijual Samsungnya, ya, dibeli apa? Dibeli kambing, dapat dua lagi, waduh, masya Allah, hebat banget tuh orang tuh. Padahal syariat nggak mewajibkan sampai di situ, sampai ke situ nggak diwajibin. Maksudnya tidak disunnahkan yang sangat, kalau dia enggak mampu halas. Alangkah bagusnya lagi dibeli handphone yang murahan. Buat apa? Buat kurban. Alangkah bagusnya dia tabung kalau emang dia ada kepengenan mau kurban. Kalau kita lihat dahulu, ya para fuqara wal masakin dahulu pengen mengat korban, tapi dia kagak mampu. Sampai-sampai ada sebagian ulama disebutin di dalam kitab Haisyah Bayjuri, ada sebagian ulama didatangi oleh fuqara wal masakin yang pengen mengat korban, disuruh taglid mazhab Ibnu Abbas yang mengatakan korban itu pakai ayam boleh. Karena nih orang fuqara pengen banget korban tapi enggak mampu. Gimana? Udah sekuatnya inti. Yang penting di situ ada mengalirkan daripada darah. Tapi kalau kita mampu enggak boleh. Kurang ajar. Kita mampu. Harusnya kita beli kambing yang bagus, yang besar, yang gemuk, nanti akan jelasin tentang masalah itu. Ya, jadi hukum melaksanakan kurban itu sunnah yang sangat dianjurkan. Oleh karena itu, ya kata Imam Syafi'i ini makruh bagi orang yang mampu jika tidak melaksanakannya. Kalau kita mampu nih kita enggak kerjain, makruh hukumnya. Karena ada khilaf tentang kewajibannya, khilaf tentang wajibnya kurban, yaitu Al-Imam Abu Hanifah mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Kalau orang mampu kurban, dia mampu dalam segi di hari raya dan hari tasyrik dia ada duit buat ngidupin keluarganya. Hari raya dan hari tasyrik itu 4 hari. Kira-kira itu dia selama 4 hari butuh penghidupan dia berapa rupiah? Berapa ratus ribu? 400 ribu, taruh misalkan 400 ribu. Ada juga di celengan atau di bank duit kita nih, bukan duit orang lain. Terkadang duit orang lain nih numpang nih apa nak numpang narok sama kita. Ini enggak duit kita. Ada misalkan 2 juta lebihnya. Jadi kita punya duit 2.400.000. Yang 2 juta berarti kan kita mampu namanya. Tu tinggalin 400 ribu buat hari raya dan hari tasyrik. Kalau kita enggak menyembeli hewan kurban, enggak beli itu, pakai duit itu makruh kata Imam Syafi'i. Tapi kata Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah, haram hukumnya. Ya, hukumnya haram. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam atas orang yang mampu berkurban tapi dia tidak melaksanakannya sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Man kana lahu sa'atun. Walam itu bukan falam ya. Salah cetak, banyak yang pada salah sini. Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yagrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tapi dia tidak mau berkurban, punya kelapangan rezekinya dia, ada punya kelebihan, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat salat kami. Ancaman yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kira-kira enak enggak kita dilarang masuk ke satu masjid? Kita mau sembahyang, dilarang, enggak boleh masuk, kita enggak boleh masuk. Loh kenapa? Salah apa kita? Rasulullah SAW begitu, orang yang mampu dia enggak mau korban, jangan dekat-dekat tempat salat kita. Ya kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kadang-kadang waktu mau masuk ke rumahnya mau makan nih, ditanya Sayyidina Aisyah, "Hal indakum syai'?" Apakah ada sesuatu, maksudnya yang buat kita makan nih hari ini? Tuh kita lihat. Waktu itu katanya di waktu duha, di waktu sebelum zuhur, masuk mau makan sarap, mau sarapan. Akhirnya kata Sayyidina Aisyah, "Enggak punya apa-apanya Rasulullah. Ma indana syai'." Kami enggak punya apa-apanya Rasulullah. Halas. Izan asum kata Rasulullah. Kalau begitu kita puasa. Tapi waktu masuk bulan Zulhijjah dia korban sampai memotong daripada unta. Unta yang paling mahal tuh. Binatang kurban yang paling mahal unta. Dia motong unta berapa ya? 100 ekor. Kita lihat 100 ekor. Kita lihat pemimpin-pemimpin sekarang nih kagak ada yang begitu. Satu aja udah masuk TV. Emotion yang berapa ton, waduh masuk TV kan. Udah begitu dia motong sendiri. Diriwayatkan katanya 70 dia potong pakai tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang 30 disuruh Sayyidina Ali sempurnain. Itu kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kadang-kadang enggak punya apa-apaan. Lu kita simpenan ade, ini ade, ini buat ini, buat nanti, buat simpenan ini, buat ini, buat ini, buat beli ini, buat beli itu. Nah, kalau belum kita beli masih ada itu duitnya, kita korban insyaallah. Semua yang demikian itu yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad, akan bertambah tuh yang begitu, bertambah dan bertambah. Bahkan di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sa'atun walam yudhahi falyamut insya'an yahudiyan wa insya'an nasraniyan. Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau berkurban, maka ia akan mati baik dalam keadaan Yahudi ataupun baik dalam keadaan Nasrani, Rasulullah SAW, yaitu meninggal dalam keadaan tidak memeluk daripada agama Islam. Itu hadisnya, banyak lagi hadis-hadis yang lain yang enggak Al-Faqih sebutin. Di dalam kesunahan kurban tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar disebutkan, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sungai di surga, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, di sini dalam berkurbanlah, kata Imam Abu Hanifah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti ya dulu alal wajib, menandakan kewajiban. Tapi enggak, di sini dalam hadis-hadis yang lain yang menguatkan bahwa itu tidak wajib, ya, dikatakan adapun dalil yang menunjukkan ketidakwajiban berkurban sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnah lakum. Saya, kata Rasulullah SAW, telah diperintahkan untuk berkurban dan itu sunnah bagi kalian, sunnah bagi kalian. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, kataba aliyya nahr walaysa biwajib alaikum, diwajibkan kepadaku untuk berkurban dan tidak wajib berkurban untuk kalian, enggak wajib. Jadi bagi Rasulullah SAW korban itu wajib, tapi buat kalian tidak wajib. Ganjarannya sekarang, adapun ganjaran berkurban sangat besar sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ma'amila ibnu adam yawman nahri min amal ahabbu ila Allah taala min iragatid dam innaha la ta'tiya yaumul qiyamah biguruniha wa adrabiha ila akhiril hadis. Tidak ada amal ibadah Bani Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan atau menyembelih hewan kurban. Ini kita pahami, mengalirkan, menyembelih hewan kurban. Jadi kalau ada seseorang mengatakan, kalau kita beli kambing, ya kan banyak tuh yang gak kepake, si perut, pala kita gak pake, kulit, nah gimana sekarang kita gak usah beli kambing, beli daging aja di pasar. Kambing kan harganya misalkan 2 juta, itu juga kilo, kalau dikiloin paling dapatnya ya 15 kilo, tapi kalau kita beli di pasar 2 juta bisa 20 kilo lebih, manfaatnya lebih banyak buat fugara wal masakin. Ini gak bisa, karena dikatakan mengalirkan darah. Tuh. Tidak ada amal ibadah Bani Adam di hari raya Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Karena sesungguhnya akan didatangkan hewan tersebut di hari kiamat dengan tanduk dan kukunya, yakni sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa fulan telah menyembelih daripada kurban. Buktinya ini aku ya Allah. Tuh kambing akan bersaksi, jadi enggak bakal ketukar. Ya. Dan kalau begitu, ya, kalau begitu kita kalau mampu jangan kita beli yang kurus. Malu nanti kita. Tuh kambing kurus lagi pincang datang jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waduh, malu banget kita. Ya. Nah, kita beli yang bagus. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ala annal udhiyah minal a'malil munjiyah tunji sahibaha min syarri dunia wal akhirah. ketahuilah bahwa kurban itu termasuk amal-amal penyelamat yang dapat menyelamatkan si pengorban dari keburukan dunia dan akhirat. Kurban itu dapat menyelamatkan kita keburukan dunia dan akhirat. Kalau kita sudah meninggal di dunia juga mungkin, ya, karena diriwayatkan katanya gak ada satu harta kita yang hilang atau kebakar lenyap dari pandangan mata kita itu kecuali kita enggak menjalankan hak-hak harta tersebut, yaitu mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi korban itu bisa menyelamatkan kita dari keburukan dunia dan akhirat. Kemudian yang berikutnya, hewan-hewan kurban. Adapun yang dimaksud hewan kurban, ya, yang di dalam hadis tadi itu, ya, hewan kurban apaan? Yang dimaksudkan hewan kurban adalah unta, sapi, dan kambing. Itu yang dimaksudkan dengan al-an'am dalam surat Al-Hajj ayat 30-34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru isma Allah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berupa hewan ternak. Nah, hewan ternak di sini kata ulama itu jenisnya. Hewan yang paling afdol untuk kurban adalah unta. Kemudian sapi. Ya, begitu juga tuh di bawahnya kerbau. Ya, dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Sapi atau kerbau satu jenis itu. Kalau banteng lah ya. Kemudian kambing. Kemudian seekor unta bagi 7 pengorban. Kemudian seekor sapi bagi 7 pengorban. Dan 7 ekor kambing lebih afdol daripada seekor unta. Itu tertibnya, tertib yang paling afdol. Jadi nomor 1 ini yang paling afdol. Kita beli 7 kambing, kita misalkan ada duit 20 juta. 20 juta ini buat beli sapi bisa, buat beli kambing 7 ekor bisa. Mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol 7 ekor kambing daripada 1 ekor sapi. Itu paling afdolnya. Derajat yang kedua, unta udah gak ada. Kemudian sapi atau kerbau, Baru kambing 1 ekor. Itu yang paling afdol, jadi 7 ekor. Tapi kalau kita mau lihat dari sisi lain, ya, ini orang kita nih, khususnya orang Betawi, dia orang pada kagak demen daging kambing. Pengennya apaan? Sapi. Tetap dari segi afdol, afdolan kambing 7 ekor. Tapi dari sisi lain, ya, kita ngelihat maslahatnya, atau kita niatin lagi ngirangin orang, ya, mereka kan lebih fugara wal masakin, yang mendapatkan daging tersebut lebih senang kalau dia dapat daging sapi daripada daging kambing. Nah, ini dari sisi lain lagi, dia mendapatkan ganjaran pahala menyenangkan atau menggembirakan seseorang, ya. Tapi lebih afdol tetap 7 ekor kambing lebih afdol. Kemudian dari sini dapat kita ketahui bahwa hanya dibolehkan bagi yang berkurban dengan seekor kambing untuk seorang aja. Buat seorang saja. Kalau kambing, oh, kita pengen belajar kurban yang enggak mampu, ya. Gimana? Kita patungan yuk. Beli kambing berapa? Ini ada berapa orang? Ada 5 orang. Ya coba deh tanya harga kambing berapa, ya deh. Dibagi 5. Ayo tulis namanya 5 orang korban. Niatin buat 5 orang. Boleh gak begitu? Dan seekor unta atau sapi maksimal 7 orang. Jika berkurban dengan seekor kambing lebih dari seorang dan seekor unta atau sapi lebih dari 7 orang, maka kesemuanya tidak mendapatkan pahala korban. Gak dapat pahala korban tuh dia. Ya, hanya dibolehkan untuk tujuh orang. Jadi kalau kita, nih misalkan anak-anak, ada gak yang di sekolahan ditarifin atau dimintain duit? Udah masuk belum? Iuran, apa kertas tuh dari guru-guru buat uang apaan? Uang korban berapa? 50 ribu. Wow. Tuh maling tuh. Haram tuh duitnya. Itu anak-anak enggak mampu kadang-kadang. Kadang-kadang enggak mampu, tapi walaupun demikian, ya, walaupun demikian nih ibu-ibu yang pada punya anak, ya. Kita niatin aja sedekah begitu. Kalau korban enggak dapat pahala korban. Mendingan kita ada itu taglit mazhab Ibnu Abbas. Apa beli? Beli ayam dipotong. Yang penting kan mengalirkan darah katanya. Kalau buat yang enggak mampu. Kalau buat yang mampu. Ya. Buat orang yang mampu, maka dia menyembelih daripada seekor kambing. Ya, maksudnya jangan sampai kita ngedumel ngeluarin 50 ribu pahala dapat, pahala kagak dapat. Duit 50 ribu melayang. Mendingan apa? Niatin sedekah. Nih kadang-kadang kan sekolahan enggak mau tahu. Yang miskin, yang kaya, yang mampu, yang kagak, tetap 50 ribu wajib untuk diserahkan pada tanggalnya. Lambat-lambatnya tanggal sekian. Tuh. Itu mengambil atau menarik duit yang bukan di jalannya, haram. Sama aja maling. Ambil duit tanpa hak, tapi caranya pinter, bagus. Ini buat menyemarakan syiar Islam. Nah kalau dia kagak mampu, di dalam syariat Islam aja kalau emang dia, walaupun dia mampu, dia kagak wajib. Ini gak wajib, hukumnya apa? Sunnah yang sangat dianjurkan. Ya syukur-syukur kalau emang yang miskin gak diwajibin, gak ditarikin. Alhamdulillah, yang mampu aja. Ini belajar deh. Ini belajar kurban. Jadi kalau lebih daripada 7 gak dapat, misalkan atas nama apa? Sama sekolahan, atas nama yayasan, bisa. Atas nama perorangan, 7 orang maksimal kalau sapi ya. Dan yang paling afdol jika berkurban ingin memakan daging kurban tersebut, jadi boleh ya. Yang korban mau makan daging kurban tersebut, yang paling afdol untuk memakannya satu suap. Ambil satu suap aja. Dan bagian hatinya paling afdol. Bagian apanya nih? Yang paling afdol hatinya ambil. Ane nitip ya, hatinya minta anterin. Ya, potong, ntar hatinya dikasih yang si korban. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa Rasulullah SAW memakan hati dari hewan kurbannya, kemudian ya itu diriwayatkan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW memakan hati dari bagian kurbannya. Kemudian jika kita ingin lebih, maka kita ambil atau kita makan sepertiga, sisanya kita sedekahin. Atau sepertiga kita ambil kita makan, sepertiga lagi kita sedekahkan, yang sepertiga lagi hadiah. Kalau sedekah itu buat orang fakir miskin, kalau hadiah tetangga kita yang mampu. Ya, ada orang kaya nih, ini bakhil banget nih orang kaya, enggak pernah ngorban. Kita anterin dia daging korban, bagi dia kali tergugah hatinya dia. Bukan tujuan kita mau sombong enggak, kita anterin korban kita. Anterin dia. Tujuannya begitu, bukan tujuan sombong, enggak. Kalau ada, itu boleh enggak bagi orang kaya? Boleh, enggak apa-apa. Ya. Bagi fakir miskin yang telah mendapatkan daging atau bagian dari hewan kurban tersebut berhak untuk memakannya dan menjualnya. Tuh. Ya. Gimana, ulangin lagi, bagi fakir miskin. Ulangin makna fakir di sini. Fakir di dalam bab zakat. Dijelasin makna fakir itu yang sekiranya seseorang ya mempunyai kebutuhan untuk keluarganya. Misalkan dalam 1 bulan 1 juta, dia gak bisa nutupin kecuali kurang dari 50%-nya, kurang dari 500 ribu tiap bulan begitu. Itu namanya fakir. Kalau miskin 90% ke bawah, sama begitu. Ya, misalkan 1 juta atau 100 ribu, lihat kebutuhannya dia. Kalau 40%, 50% ke bawah itu namanya fakir. Kalau 90% ke bawah itu namanya miskin. Nah, si fakir dan si miskin ini yang telah mendapatkan daging atau bagian dari hewan kurban tersebut berhak untuk memakan dan menjualnya. Dia makan boleh, kemudian dijual boleh. Kalau kita lihat, ya Allah, pada girang-girang fuqara masakin. Ya di TV kalau kita lihat tuh, di Istiqlal dari pagi udah pada ngantri. Ya. Udah gitu habis itu ada penadahnya dijual lagi. Boleh enggak begitu? Kalau dia tergolong fakir miskin boleh. Kecuali selain dua golongan tersebut, mereka berhak memakannya tapi tidak boleh menjualnya. Kenapa demikian? Karena kedudukannya itu dia seperti pengorban. Kalau pengorban enggak boleh dia makan. Apa maaf, kalau pengorban itu enggak boleh dia ngejual. Ya bahkan nanti akan dijelasin, walaupun bayar buat upah motong. Ya. Kita bilangin tuh orang-orang yang suka motong hewan kurban, terkadang mereka enggak minta upah atau minta upah yang relatif murah, tapi dia minta diupain juga kulit sama pala misalkan. Ane upahnya ane cuma 50 ribu tiap per ekor pala ame kulit buat ane sebagai upah juga, 50 ribu plus pala sama kulit. Ya, itu si pengorban yang demikian itu gak dapat pahala korban. Nanti ya, mungkin gak keburu kali ini, waktunya gak cukup, terlalu sempit ya. Itu di halaman 11. Hadisnya tuh di halaman 11. Man ba'a jilda udhiyata fala udhiyata lahu. Siapa-siapa yang menjual kulit hewan kurban maka tiada kurban baginya. Maksudnya ini si pengorban, dia ngejual kulit, ataupun kata ulama dia memberikan ujrah, upah dari bagian daging kurban tersebut ataupun kulit, maka tidak sah kurbannya. Gara-gara kulit doang jadi kagak sah. Mendingan kita bilangin, kalau ini si pemotong otot diminta kulit juga, ya udah nih kulit ane hadiahin buat ente. Ya udah jelas itu. Ya. Jelas. Kalau udah dihadiahin buat si pengorban, jelas. Nah, jadi tadi kan dikatakan bahwa si fakir atau miskin hanya dia saja yang berhak untuk menjual. Kita yang dibagi daging, kita yang dibagi kulit, kita yang dibagi pala, itu gak boleh kita jual. Terus gimana dong? Kita kasih fakir miskin. Kita kasih fakir biar dia yang jual. Loh kalau panitia korban gimana? Loh, panitia korban kan dapat kulit mayan tuh. Paling dikit satu masjid 30 kulit kambingnya itu baru, belum sapinya. Ya, harga kulit berapa ya? Ada yang tahu? 3,5 kambing, sapi 3,5. Kalau kambing gitu ya 300 kambing, beda tipis kok. Oh sapi 300, kambing mungkin masih 100 sampai hah? Kambing 200-an ya kambing ya. Tuh ada yang tahu deh. Itu dapat apa? Dapat kulit lumayan. Kalau misalkan 200 ribu kali 30 berapa ya? Nah itu caranya begini. Kasih panitia yang tergolong fakir miskin biar dia yang jual. Nih tuh jual sana. Ya. Kalau kita nih misalkan dapat, oh masing-masing bagiin panitia dapat jatah misalkan 5 daripada kulit kambing semua, 1, 2, 3, ada berapa ya panitia, semuanya masing-masing 5 kulit pas dihitung misalkan panitianya banyak, mau dijual kagak boleh, mau dimakan gak, mau gimana, mau disamak terus dijadiin apa dompet, mau dibikin gesper, mau dibikin tas, si pengrajinnya Gimana caranya? Udah kasih Bu Gorol masakin, kumpulin. Ya. Biar dia yang jual. Jadi dimiliki namanya Fugoro wal Masakin, dia yang jual. Dia berhak untuk menjual dan memakannya. Kemudian enggak dijelasin di sini tentang pembagian. Ya. Itu masalah ya, karena waktunya enggak cukup, kita enggak bisa baca semuanya dan ya. Itu di halaman 6 itu sunah-sunah kurban. Kalau milih hewan kurban, pokoknya walhasil paling bagus warna putih. Ya, yang berwarna putih paling afdol. Mau kambing ataupun sapi, warna putih yang paling afdol. Kemudian ya, enggak boleh ada terdapat cacat di situ. Pincang yang buruk pincangnya tuh, enggak boleh tuh. Enggak sah kurbannya. Ya, di dalam hadis di situ halaman 4 golongan. Oh, kelewatan tadi ya. Iya. Halaman 4 ya. Halaman 4. Oh iya, kelewatan tadi itu ya. Masalah apa? Halaman 4. Ada 4 golongan hewan yang enggak boleh dijadiin kurban. Ya. Itu yang pertama, buta, yang buruk butanya. Sakit, yang buruk sakitnya. Pincang, yang buruk pincangnya. Atau patah atau terputus salah satu anggota tubuhnya. Ini pincang, masalah pincang. Terkadang seseorang mau motong sapi biasanya. Tuh sapi berontak-berontak. Akhirnya ditubalikin, kakinya patah. Tuh. Sebelum dipotong kakinya patah. Enggak sah korbannya. Pelan-pelan makanya. Dijatuhin, menghabisnya kalau enggak dijatuhin. Potong dalam keadaan berdiri. Waduh. Berantem gitu. Jatuhin dulu, jatuhinnya juga pelan-pelan. Ada caranya tuh. Kalau orang yang ahli, ya, aneh sih enggak tahu, enggak bisa dah. Yang suruhan nih. Caranya gimana? Tanya orang yang ngerti. Itu ada trik-triknya, ada cara-caranya. Jangan sampai kakinya patah. Tuh. Atau badannya jadi memer. Kulitnya bisa, apa ya, dagingnya bisa rusak tuh dalamnya. Ya. Nah, itu jangan sampai begitu. Kalau demikian, maka la tujzi, enggak sah. Ya. Enggak boleh dijadiin kurban, ya. Kemudian waktu berkurban tuh, waktunya dari tanggal 10 Zulhijjah di negara kita nih sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik. Jatuhnya kalau hari Minggu Lebaran, Senin, Selasa, sampai hari Rabu. Batas akhir pemotongan. Sampai kapan? Maghrib. Sebelum maghrib masih boleh. Maghrib udah enggak boleh. Ya. Jadi bukannya hari pertama enggak. Hari kedua juga enggak apa-apa. Ya. Itu hadisnya di situ ya, di halaman 5. Ya, kemudian cara pembagian daging kurban tuh tadi kelewatan tuh ya. Diwajibkan untuk memberikan sebagian dari daging tersebut kepada fakir miskin, walaupun satu orang dalam keadaan mentah. Walaupun satu orang, tapi kebangetan banget ya Allah. Dia motong nih di rumahnya, ya. Yeah, dia sengaja nggak mau motong di masjid, takut apa? Ntar nguak bagian pahe. Motongnya di mana? Di rumah aja deh. Kan habis ngaji di sini di tempat Ustaz Yudi, katanya cukup satu orang miskin aja. Kita bagiin tetangga kita si fulan aja, yang lain kita enggak usah bagi. Walaupun sah, tapi kurang afdol. Ya, kurang afdol begitu. Jangan kita pakai seperti itu walaupun di dalam cara ini. Jadi maksudnya kalau kita kagak dapat nih misalkan, kita mau bagiin fakir miskin yang benar-benar fakir. Definisinya seperti tadi tuh. Alhamdulillah kita tinggal di perkampungan orang-orang kaya. Di sini kagak ada orang miskin. Susah banget nyarinya. Gimana kita anterin ke mana? Oh, ada satu orang. Yang lain kita bagi-bagi tetangga kita. maksudnya yang pas-pasan hidupnya, bukan yang fakir atau miskin misalkan. Kalau ada banyak fakir miskin itu lebih afdal lagi. Kalau kagak ada misalkan cuma satu-satu aja. Dan diberikannya dalam keadaan mentah. Tidak sah atau tidak boleh dibagikan dalam keadaan matang. Atau udah dimasak, atau dijadiin daging kering, atau dijadiin apa ya? Kornet. Tuh, ada fotonya itu di jalanan ya. Dijadiin kornet. Apa katanya? Mengabadikan ganjaran pahala kurban. Waduh. Diabadikan maksudnya kenapa? Di apa? Di packing tuh nanti dijadiin kornet, taruh di kaleng. Ntar tuh dibagi-bagiin buat di daerah yang terpencil misalkan di Papua atau di mana. Mendingan kalau begitu, kalau kita ada kenalan di sono, kita kirimin duit ke sono, korban di sono, begitu. Jangan potongnya di sini. Fakir miskin pada ngiler ngelihatnya, kita kirimin ke sono. Tuh haram yang begitu, enggak boleh mindain. Sama dengan naghluz zakah kata ulama dalam kitab Usul Karim disebutin seperti itu, enggak boleh. Jadi enggak boleh dalam keadaan matang atau dimasak. Lah, fugara wal masakin ini kan seleranya beda-beda. Ada yang demennya kambing guling. Ya, ada yang demennya dendeng misalkan. Nah, kita bagiinnya beda. Ya, ini diginiin lagi, enggak demen banget yang kambing diginiin. Biar terserah dia dah mau diapain. Atau ada yang udah kan aneh enggak makan daging. Gua kemarin dagingnya aneh jual aja dah. Tuh, ada yang nemenin duitnya. Jadi enggak boleh kita berikan dalam keadaan sudah dimasak. Ya, harus dalam keadaan mentah. Nah, ini sering terjadi ya, terkadang kita enggak terlintas dalam hati kita. Tapi pernah kejadian begini, ada yang nanya nih. Gimana kalau misalkan si para panitia ya makan siang dimasakin pakai daging korban? Ya, kan ada begitu tuh. Caranya begini kalau mau sah. Si pengorban nih, kan itu banyak amanat-amanat orang. Caranya begini. Kambing yang mau kita makan setelah dipotong, bagi-bagiin panitia. Panitia dapat nih udah terima panitia nih ya. Terima. Mau dimasak enggak? Mau dimasakin? Mau kita mau bikin sate, mau bikin semur, apa mau bikin gulai misalkan. Mau dimasakin? Mau dimasakin bawa kemari dagingnya. Nih, tuh. Yang kagak mau dimasakin enggak boleh ikut makan ntar. Oh, bilang gitu. Semuanya pada mau dimasakin. Itu kadang-kadang panitia yang dapat tuari doang. Yang dapat buat makan siang, ntar sih bawa pulang lain lagi kadang-kadang ya. Kadang-kadang lain lagi. Boleh enggak seperti itu? Harus ada panitia yang tergolong fugara wal masakin. Kalau mau diambil dari per ekornya itu. Misalkan satu ekor kita lihat panitia udah apa? Udah misain. Oh, ini kambingnya cakep nih. Ini dagingnya enak nih yang ini nih. Tahu ada sebagian orang tahu tuh. Beda-beda ya. Ini enak nih dagingnya empuk. Nah, kalau begitu diambil satu. Misalkan tahu-tahu dimasakin semua tanpa dibagiin. Atau panitia enggak ada tergolong fugara wal masakin. Itu kambing kita harus gantiin. Panitia harus gantiin tuh kambing karena si pengorbannya kagak sah korban. Lu korban buat fuqara wal masakin dimakan bukan buat fuqara wal masakin. Minimal satu aja. Kasih. Minimalnya satu orang. Ya, paling bagusnya semuanya buat fuqara wal masakin. Ya. Jadi dari istilah boleh atau tidaknya boleh aja. Tapi caranya seperti itu. Kemudian juga di sini sunnah-sunnah kurban itu masalah beli hewan kurban ya. Kemudian ya halaman 7 kita lengkap halaman 7 disunnahkan juga untuk berbuat baik pada hewan kurban sebagaimana telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ya. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Di segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik. Maka apabila kalian memotong, perbaguslah potongannya. Dan apabila kalian menyembelih, perbaguslah sembelihannya dan tajamkanlah pisau-pisau kalian agar sembelihannya menjadi tenang. Oleh karena itu bagi para pengorban perhatikan beberapa adab tata cara memotong hewan kurban. itu buat khusus buat memotong deh. Di sini kayaknya jarang, cuma satu orang atau dua orang doang yang motong ya. Walhasil di situ dijelasin ya tentang cara adab memotong hewan kurban. Di antara adabnya, kita jangan motong hewan kurban di hadapan hewan kurban yang lain, atau kita kumpulin hewan kurban yang hidup sama yang mati satu tempat. Jangan kita kasih tempat lain. Rasulullah SAW pernah tuh di halaman 7 masih itu, ya tatkala melewati satu sahabat, itu sahabat lagi ngasak pisau depan hewan kurban tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Afala gubila hadza? Apakah diterima nih hewan kurban begini? Sembelihan begini apakah diterima? Aturidu tumiduha mautatain? Apakah engkau mau matiin hewan kurban tersebut dua kali kematian? Hala ahdatta syafrataka qabla an tarja'aha? Ya, sekiranya ya, mengapa engkau tidak tajamkan pisaumu sebelum kau meletakkannya? Tajamin dulu. Nih, ngasak pisau aja enggak boleh. Apalagi ya, dia motong hewan kurban itu lihat gitu ya. Makanya itu kebanyakan hewan-hewan kurban yang suka ngamuk, suka kabur, begitu tuh. Wah, apaan aja ditendang begitu. Makanya kita kasih satir minimal ya, dia kasih apa, sekat, mau terpal, pokoknya jangan dihadapannya dah ya. Beberapa tempat misalkan ini motong di sini tuh, potong, habis potong taruh di tempat yang lain, dipotong lagi di situ, taruh lagi tempat yang lain, udah mati tempatnya begitu. Atau kita gantungin kambing yang udah kepotong, itu kambing yang mau potong lihat tuh temennya juga, ya si Kulan tuh mati deh gue dah. Kalau kita lihat pakai otak kita nih, padahal bakal mati-mati juga, istilah kasarnya udah deh bakal mati-mati juga, banyak orang begitu, udah biarin deh, nggak usah deh tuh kita tuh. Yang begitu nggak diterima sembelihannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah marah tuh waktu itu. Jadi jangan seperti itu, kita kasih tempat lain buat pemotongan kurban. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan kurban, ya, di antaranya itu halaman 10 dikatakan itu tentang menjualnya, ya. Kemudian tentang menjual daging kurban, halaman 11, ya, halaman 11. Tidak boleh bagian kurban. Ada gak tuh? Halaman 11. Tidak boleh, paragraf yang kedua itu ya. Tidak boleh bagian kurban tersebut diberikan untuk orang kafir, sekalipun ia tergolong fakir miskin. Karena inti dari maksud berkurban adalah memberikan kesenangan atau keluasan untuk fakir miskin dari kaum muslimin. Itu ada kalau mau dilihat di kitab Busyarul Karim juz 2 halaman 641, di Bujai Rami Alal Khatib juz 4 halaman 431. Jadi kambing korban itu hanya diberikan kepada kaum muslimin. Orang kafir lo kita kagak enak banget dibantuin. Ya. Dibantuin kita, orangnya baik banget. Diambil terpal di rumahnya. Ya, dia punya pisau tajam katanya pisaunya. Kita pakai tuh buat bantuin kita, misalkan dia ikut bantuin. Boleh enggak ngikut bantuin? Enggak apa-apa ngikut bantuin. Tapi daging korbannya kita jangan kasih dia. Lah kagak enak kita. Gimana? Caranya begini. Kalau kita mau kasih, jangan daging korban. Kita beli di pasar, umpetin. Kita kasih dia tuh, begitu caranya. Kan enak tuh. Nah, pakai malu kita. Ya kalau begitu kan kita malu, enggak enak juga, serba salah kita. Kita kasih dibantuin kita, maksudnya kita enggak kasih. Kita kasih dosa kita. Enggak boleh. Ini diafahnya Allah buat kaum muslimin. Hidangannya Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang muslim, orang kafir enggak boleh. Kemudian jika ingin berkorban untuk keluarga yang sudah meninggal, nih. Kita pengen berbuat baik kepada keluarga kita yang sudah meninggal, ustadz guru kita yang sudah meninggal, ya. Kita pengen berbuat baik, ya. dibolehkan, boleh kita, tapi dengan syarat mendapat izin atau wasiat dari si mayit semasa hidupnya. Tuh, orang tua kita yang udah meninggal pernah wasiat pe kagak? Udah nggak tahu deh, tanya sama kakak kita, ada wasiat gak? Kagak. Ibu kita kagak ada juga. Nah berarti nggak ada wasiat. Kalau begitu nggak boleh. Ya. Kemudian bila seseorang berkurban tanpa ada izin, kita misalkan ditelepon, kebetulan kita punya anak juragan kambing. Ini anak mau taat sama orang tuanya, orang tuanya masih hidup, dia mau korbanin orang tuanya. Dan di akhirat nanti, ya salam, dikorbanin orang tuanya, biar ntar orang tuanya kaget nanti di akhirat nih, ya. Ini mau korban atau sama orang tua, kan dapat pahalanya itu nanti kan akan dikatakan, akan dilihat di situ. Tadi di hadis yang tadi sebelumnya ya. Nah, sekarang katanya dikatakan kemudian bila seseorang berkurban tanpa ada izin atau wasiat dari si mayit semasa hidupnya, maka yang berkurban dan si mayit tersebut tidak mendapatkan pahala korban. Enggak dapat pahala korban. Tuh anak tuh yang mau bakti enggak dapat pahala, pahala korban. Orang tua yang meninggal atau yang masih hidup dikorbanin, ini juga enggak dapat pahala korban. Jadi harus ada izin, minimal telepon. Kalau kampungnya beda, Pak, saya korbanin bapaknya Pak di kampung sini ya. Ini kambing lagi murah-murah harganya. Ya udah, enggak apa-apa deh gitu. Udah itu namanya izin dikorban situ. Kalau tanpa ada izin atau yang udah meninggal, ya makanya kita enggak ada salahnya kita wasiat dari sekarang masih sehat. Nanti kalau mau korbanin aneh keluarga ya, kalau aneh udah meninggal, ya kita ngomong gitu. Bini kita, anak kita, bapak mau ngapain? Mau mati pak? Bukan begitu. Kita mau biar nanti anak-anak kita kalau mau berbakti sama kita dilaksanain. Nah kemudian cara pembagiannya, kalau itu korban yang buat orang tua kita, itu semuanya keseluruhannya harus diberikan kepada fuqara wal masakin. Agak sulit. Ini nanti ada di situ tentang cara pembagian hewan kurban, ya cara membaginya itu di situ ada. Jadi kalau kurban itu yang wajib atau nazar, maka semua dagingnya harus diberikan kepada fuqara wal masakin. Enggak boleh dibagikan selain fuqara wal masakin. Ya. Mungkin ada sanggahan ya. Seperti di dalam halaman 12 tuh, terkadang orang mengatakan, "Lo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati, ya Allah, ini adalah kurban dariku dan untuk orang-orang yang tidak berkurban dari umat." Tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak apa-apa. Ini para ulama menjawab. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah khususiat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun jika seseorang berkurban dan mengirim pahalanya untuk keluarganya yang sudah meninggal, maka dibolehkan. Tuh, caranya begitu. Orang tua kita udah meninggal, nek korban namanya kita, kita ikut sertakan pahalanya. Allahumma ausil thawaba hadzal hadhil udhiyah ila arwahi walidina, walid fulan misalkan namanya kita sebutin, orang tua kita fulan, atau syekhi guru kita ya, atau tetangga kita yang baik sama kita, sebutin. Mau sekampung juga boleh. Ya, apalagi kita khususin. Kita korban buat kita dan khususan juga buat orang tua kita yang sudah meninggal. Pahalanya kita kirimin kepada mereka. Nah, ini juga kata sebagian ulama, maksudnya Rasulullah SAW itu buat pahalanya, bukan nama atas nama korbannya buat umat-umat Islam yang tidak mampu berkorban. Ini saja yang dapat Al-Faqih sampaikan. Sebelum kita tahlil, kalau ada yang mau nanya silakan. Ada yang mau nanya? Iya. Iya. Saudi. Terus pertanyaannya? Iya. Kalau dia yakin, misalkan, ya, dia jadikan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang masalah masuknya bulan. Hadisnya sih di dalam masalah Ramadan ya, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Puasa kalian kalau melihat hilal. Nah, kita melihat hilalnya kapan ini? Melihat hilal pada malam 30 di setiap bulan Ramadan, misalkan di akhir bulan Syaban. 30 Syaban ya, kita ngelihat, perhatiin hilal. Ada enggak kelihatan enggak? Oh, kelihatan. Pemerintah belum ngelihat. Berarti bagi kita besok kita wajib untuk puasa. Bagi kita besok waktu masalah Zulhijjah, kemarin kita kan hari Jumat tanggal satunya, dia ngelihat hilal misalkan, bagi dia tanggal satunya hari Kamis, berarti lebarannya beda. Kalau bagi dia hari Kamis misalkan tanggal satu, dia nyembelih hewan kurban hari Sabtu, nggak ada masalah. Ya, kita misalkan diundang, kebetulan kita tukang potong, ya, yang nanya sebetulnya yang tukang potong nih, dia diundang suruh motong. Nah, hari Sabtu motong apa-apa. Ya, malah lebih afdol lagi ane bisanya hari Minggu dah. Tapi tukang potong girang loh. Iya kan? Kerjaannya agak luas. Enggak tuh birit-birit begitu. Sabtu kita motong cuman beberapa ekor, besok Minggu start lagi. Kalau satu hari tuh banyak, aduh repot juga. Ya, jadi lebih afdol. Mereka juga kayaknya yang biasa yang udah-udah, yang pada lebarannya hari Sabtu, dia motongnya enggak hari Sabtu, biasanya begitu. Biasanya hari Minggu. Ya, waktunya luas motongan. Jadi, kalau memang dia melihat hilal pada malamnya, kan dia bukan melihat hilal, dia pakai hisab. Kalau ngelihat hilal enggak apa-apa. Kalau kita udah ngelihat hilal duluan, pemerintah enggak ngelihat. Kenapa? Gelap, enggak kelihatan hilal. Kata Rasulullah, "Fa in ghumma 'alaikum," kalau enggak kelihatan hilal karena ada ghamam, ada kabut, asap, awan tebal, ya, fakmilu iddatu Syaban 30 yauman, sempurnain bulan Syaban 30 hari. Enggak kelihatan hilalnya. Ya, kalau memang ada yang udah ngelihat misalkan benar dengan mata telanjang dia ngelihat, maka besoknya masuk tanggal 1. Allahu taala alam. Ya. Al-Fatihah. Umma ila ruhi khususan sahibul haul al-habib عبد الله بن حسين الشامي العطاس ان الله تقشهم ورحمه وسلمنا على ارواح والدينا ووالديكم ومواتنا ومواتكم شيخنا وعلمنا وذو الحقوق علينا اجمعين حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه